Bismillah. Kayak ada nging gitu. Bismillah. Tapi enggak ada suaranya. Kecil. Volumenya, Pak. Volumenya. Coba dipin dulu. Bismillah. Bismillah. Baik. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فحياكم الله بإخوتي في الله جميعا وحييكم بتحية أهل الجنة تحياتهم فيها سلام فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم كما ترون أنا بخير مثلكم فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Pertemuan kali ini insyaallah kita percepat saja karena setelah ana cek materinya cukup banyak. Ini enggak materinya banyak enggak? Materinya banyak. Materinya banyak. Ana ingin malam ini murajaah satu bagian dari dua bagian ujian kita, yaitu di syarat salat. Ya, malam ini murajaahnya khusus syarat salat aja. Khusus syarat salat mulai dari bab apa? Syarat salat ijtinabun najasah. Mulai dari ijtinab an-najasah. Mulai dari situ sampai akhir syarat salat insyaallah taala, yaitu bab niat ya. Bab niat. Kita akan fokus di situ aja malam ini. Dan ujiannya besok pagi juga syarat sholat dulu aja, ya, karena soalnya insya Allah sekitar 30 soal, mungkin sekitar 30 soal. Buat antum mau 3 soal juga anak kasih 3, antum yang pilih, gitu loh, ya kan? Ini untuk maslahat antum, ya, enggak, anak enggak untuk diri anak sendiri. Anak tidak mendapatkan faedah sama sekali. Jadi kalau anak lihat kalau 30 soal itu sudah minimal, insya Allah dapat inti-intinya, ya enggak semuanya sih, cuman apa namanya ya, ru'usul abwab, apa ya, secara umum ya, secara umum antum dapat setiap ru'us itu kepala, berarti apa ya, pokok, jamil, pokok permasalahannya insya Allah antum dapatkan dalam 30 soal, itu minimal. Ana sudah coba-coba tadi, sepertinya memang butuh banyak waktu. Jadi besok pagi insyaallah fokus ya di syarat salat aja. Antum murajaah fokus di syarat salat. Antum berkorban malam ini murajaah ya. Semoga dengan itu nanti ke depan antum bisa ngulanginya mungkin sebulan sekali gitu. Jadi lakukan pengorbanan satu malam untuk supaya antum enggak perlu ngulang-ngulang terlalu sering. Jadi kalau antum sudah pernah ngulang dengan serius, insyaallah tuh mungkin bertahan sampai sebulan dua bulan itu bertahan. Antum insya Allah ingat. Dan yang ingatannya kuat mungkin bisa lebih dari itu. Bismillah ta'ala. Jadi seriuslah dalam murajaah itu untuk antum sendiri, bukan untuk ana. Karena ketika antum menguasai bab-bab ini, kelebihannya ketika antum berfatwa, itu antum sudah menyandarkan fatwa kepada sebuah kesimpulan hukum yang diambil oleh seorang ulama besar. Jadi usahakan dihafal ya, dihafalkan kesimpulannya. Itu intinya seperti itu. Antum hafalkan kesimpulannya. Misalnya ditanya Hukumnya ini, hukumnya itu adalah misalnya sholatnya tetap sah tapi perbuatannya haram menurut mazhab Imam Ahmad. Selesai, tugas antum sudah selesai. Antum hafal dalilnya, walhamdulillah. Antum tidak hafal dalilnya juga tidak ada masalah. Tetap boleh berfatwa. Tetap boleh berfatwa selama bukan menyandarkan kepada diri antum sendiri. Adapun antum menyandarkan pada diri sendiri, maka wajib antum harus mengerti dalilnya. Yang kedua, antum harus mengerti dalil yang sahih dan yang tidak sahih. Yang ketiga, antum harus mengerti konteks dalilnya betul-betul dalam permasalahan tersebut. Yang keempat, antum harus mendapatkan perkataan sahabat atau ulama salaf yang mengatakan bahwa dalil ini untuk masalah ini. Kalau antum sanggup silakan, tidak ada masalah. Kan, tapi kalau tidak sanggup, ana arahkan kepada jalan yang lebih mudah. Jalan yang lebih mudah biiznillahi ta'ala, yang usianya sudah ratusan tahun ya. Usianya sudah ratusan tahun. Tayyib, kita akan mulai saja bab ijtinabun najasah atau bab syarat salat, khususnya mulai dari ijtinab an-najasah. Wa minha ay min syurutish shalah, menghindari najis, menghindari najis. Kalau sebelum salat mulai menghindari najis, ini di dalam salat atau di luar salat? Menghindari dalam salat. Nah, bedanya. Kalau mau masuk ke dalam salat harus suci dari najis. Itu bab thaharah, ya enggak? Bertaharah, suci dari hadas dan najas, itu syarat untuk masuk ke dalam salat. Di dalam ketika sudah berada di dalam salat pun harus menghindari najis, bukan hanya pas masuk tok, ya. Bukan hanya suci itu ketika masuk ke dalam salat, tapi ketika sudah masuk ke dalam rangkaian salat pun harus menghindari najis. Oleh karena itu menghindari najis merupakan syarat, bukan hanya masuk ke dalam salat dalam keadaan suci, tapi ketika di dalam salat menghindari najis pun merupakan syarat. Taib. Sebuah persoalan, kita dilarang membawa najis di dalam salat kita, baik itu di tubuh kita, ya, ada tiga tempat yang mana kita harus hindari najis di dalamnya ketika seseorang salat. Yang pertama badannya, ya enggak? Yang kedua pakaiannya, yang ketiga tempat salatnya. Tayib. Seseorang membawa bayi, ya enggak? Membawa bayi dalam salatnya. Kemudian setelah selesai salat, dia lihat pampersnya dibuka, ternyata ada pipis atau ada temannya pipis. Yang mana jaraknya dengan waktu salam itu sangat dekat. Habis salam antum langsung ngecek, menunjukkan bahwasannya kemungkinan besar sangat kuat, ya kan? Dugaan yang sangat kuat dia keluarnya tadi atau sudah ada ketika kita dalam keadaan salat. Dan itu persis seperti kita membawa najis di dalam pakaian kita. Kita membawa orang benda juga bukan? Benda kan? Benda ya, hidup mati sama-sama benda, ya enggak? Sama-sama benda. Antum bawa najis, ya, langsung di tangan antum. Yang kedua, antum bawa najis ditutupi pakai tisu. Yang ketiga, antum bawa najis tapi nempel di sebuah makhluk yang cukup besar. Nah, itu sama saja. Sama saja sedang membawa najis. Oleh karena itu, ketika mendapatkan kondisi seperti ini, maka dia mengetahui bahwa dia salat sudah salat dalam keadaan membawa najis. Salatnya sah enggak? Tidak, mengapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Jawabnya seperti itu. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Membawa najis sudah. Kemudian seseorang menunaikan salat Id, ya kan? Salat Id biasanya kan di lapangan, ya enggak? Sunahnya dilakukan di musala, ya enggak? Musala Ibrahim Center mana? Ya, musala dalam istilah fuqaha maksudnya adalah tanah lapang yang digunakan untuk salat. Di musala yang enggak digelari karpet oleh panitia. Ya, panitia enggak menyediakan karpet. Semua bawa sajadah masing-masing. Sudah full, tempat sudah penuh. Dia dapat tempat, alhamdulillah dapat tempat. Tapi di tempat itu ada bunder-bunder segini. Ya. bunder-bunder segini sekitar ya 5 atau 6 biji lah. Itu adalah kotoran kucing. Kotoran kucing yang sudah agak mengering, yang sudah agak mengering. Yang mana itu akan jadi tempat duduknya dia. Akan jadi tempat duduknya dia. Kemudian dia bawa sajadah. Dia dari rumah bawa sajadah. Sajadahnya bawa dari Madinah, tebel. Karpetnya tebel-tebel, made in Turki. Dia susah kan, ini enggak bawa tisu, enggak bawa apa, mau ditendang ke sana kena orang, tendang ke sana kena orang. Susah. Gelar aja sajadah di atasnya. Les. Kemudian dia duduk di atas, kemudian salat di atas. Bagaimana hukum salatnya? Tetap sah. Akan tetapi hukumnya makruh jamil. Kenapa makruh? Karena dia sholat bersandarkan pada sesuatu yang kalau dia langsung menyentuhnya sholatnya bisa jadi tidak sah. Bisa jadi tidak sah. Kan tapi dia halangi dengan sesuatu yang menghalangi najis tersebut. Tayyib, kedua berikutnya. Kemudian seorang pemburu. Pemburu ini memburu dengan anjing. Seorang pemburu memburu dengan anjing. Anjingnya ini anjing yang sangat terlatih, mahal. Sangat terlatih, mahal dan sangat berharga baginya. Dia kalau anjing ini tidak bersamanya, dia kesulitan untuk menangkap caleng, ya kan? Menangkap yang lain-lain lah pokoknya, untuk berburu susah. Kemudian datang waktu salat. Datang waktu salat. Dan dia berada di padang pasir. Tidak ada pohon-pohonan buat diikat anjingnya, tidak ada. Tidak ada pohon-pohon buat diikat anjingnya. Kemudian dia putuskan untuk salat sambil megang talinya anjingnya. Sambil megang tali anjingnya. Tali yang dia pegang ini tidak ada najisnya. Talinya tahir, tidak ada najisnya. Kemudian tidak dia pegang, tapi dia injek pakai kaki. Ya, kebayang tidak? Ya, diinjek supaya anjingnya tidak kabur. Kemudian sholat sampai selesai. Nah, bagaimana hukum sholatnya? Diinjek pakai kaki. Bagaimana hukum sholat? Yang menjawab sah, angkat tangan coba. 1, 2. Yang tidak sah, 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang nyusul? 6. Baik. Kita akan baca teksnya ya. Halamannya beda ya. Baik. Bab izinah bu najasah terus dibalik. Ya, cari tulisan wa in kanati najasatu ya bi tarafi musalla muttasil sahat as-shalah 'ala at-thahir. Ada tulisannya? Enggak ada. Cari dulu. Walau taharraka an-najisu bi harakatihi. Wa kadza law kana tahta qadamihi hablun masdudun fi najasatin wama yusalli 'alaihi minhu thahirun. In lam yakun muta'alliqan bihi biyadihi aw wasatihi bihaitsu yanjarru ma'ahu bimashyihi fala tasih. Permasalahan ini sangat detil. Seseorang megang tali anjing itu, kalau dia ikatkan dengan salah satu bagian tubuhnya, baik drijine, ya kan, baik tangannya, baik dia ikat di kakinya, dengan yang cuma diinjek pakai kaki, itu dua permasalahan yang berbeda. Dua permasalahan yang berbeda. Kalau diikat, berarti anjing ini akan bergerak sesuai dengan gerakan dia. Kalau seandainya dia jalan, anjing ini pun akan ikut berjalan. Persis seperti seseorang sedang membawa najis. Di situ kuncinya. Beda dengan diinjek. Orang diinjek, kemudian yang injek ini jalan, yang tadi diinjek kan tidak ikut. Ya enggak? Berarti dia sedang tidak membawa najis. Nah, sedikit sekali perbedaannya, sangat sangat tipis, tapi terjadi. Siapa tahu antum jadi pemburu. Nah, aku lagi pengen piknik misalnya, antum lagi pengen piknik ke Alas Purwo misalnya kan. Saya mau berburu. Berburu kijang. Antum pinjem, di sana ada pemburu, pinjem anjingnya buat saya berburu. Berani enggak antum sama anjing pemburu? Enggak, ya udah enggak apa-apa. Kemudian berburulah antum. Lah, datanglah waktu salat. Jadi dimungkinkan terjadi. Tayib. Kemudian seseorang mengetahui bahwa dia mengeluarkan mazi, di zakarnya ada mazi, kemudian datang azan waktu salat, tiba-tiba karena dia ini dari kecil ini nyantri ya, begitu dengar azan lupa semuanya, pikirannya cuma salat. Dia ingat bahwasanya dia masih punya mazi, belum dibersihkan. Tapi begitu datang azan, karena tertarbiah dengan baik, subhanallah, tertarbiah dengan baik, kemudian langsung lari ke tempat wudu, langsung wudu, pakai pakaian salat yang rapi, berangkat ke masjid. Setelah selesai salat, dia baru sadar. Oh iya, tadi ada mazi di dalam diri saya yang belum saya bersihkan. Tapi lupa kan? Dia lupa di dalam ketika sholat, dia lupa, tidak ingat. Dia ingatnya setelah selesai sholat. Bagaimana hukum sholatnya? Tidak sah. Mengapa? Ya, karena dia yakin. Dia yakin bahwasanya dia punya. Cuma dia lupa pas sholat kalau dia punya. Nah, ini banyak kejadian biasanya junub. Dia lupa kalau punya junub. Begitu azan langsung berangkat. Azan langsung wudu, langsung pakai minum. Begitu selesai baru diingat. Kayan-kayannya ada yang ketinggalan. Apa ya? Yang jadi muskilah kalau dia imam. Yang jadi muskilah kalau dia imam. Wallahu a'lam. Anda mengikuti pendapat banyak ulama Hanafi yang berpendapat dengan hal tersebut. Kalau dia ingat setelah selesai salat, maka tidak mempengaruhi hukum salatnya makmumin. Hukum salat makmum bagi imam yang lupa, ya. Hukum salat makmum bagi imam yang lupa. Kalau dia punya sesuatu yang menghalangi sah salatnya dia, maka makmum tetap sah salatnya. Karena imam tersebut ketika salat yakin bahwa dia orang yang berhak untuk salat dan suci. Dan makmum saat itu pun dalam kondisi yang sama. Oleh karena itu, rusaknya salat imam dalam kondisi lupa tidak mempengaruhi makmum, tapi mempengaruhi dirinya sendiri. Wallahu a'lam. Yang nampak seperti banyak asar, salah satunya anak lupa, seingat anak Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah terjadi pada beliau radhiyallahu anhu kejadian tersebut, kemudian tidak menyuruh para makmumin untuk mengulangi salatnya. Kemudian seorang wanita tinggal di hutan Amazon. Ada orang enggak di hutan Amazon? Ada. Pernah sana tuh? Belum. Tinggal di hutan Amazon. Kemudian ingin menyambung rambutnya supaya terlihat panjang, karena dia sudah usia ingin menarik perhatian para jomblo. Kemudian rambutnya ini disambung dengan rambut dari kuda. Kuda ini banyak, ada yang surainya panjang ya, rambutnya panjang atau ekornya. Diambil terus dia sambung ke rambutnya supaya panjang dan indah terjurai. Kemudian dia sholat dalam kondisi tersebut. Nah, seperti biasa, hidup seperti biasa. Ya, ada sholatnya, ada apa. Bagaimana hukum sholatnya? Yang pertama, Masya Allah, ijma. Kemudian hukum perbuatannya, Masya Allah, ya syukur. Bijinya satu sekali, Masya Allah. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ada seorang suami istri yang saling mencintai, tidak bisa terlepas dari yang satu dengan yang lain. Pokoknya harus kemana selalu bersama-sama. Kemudian qadarullah, terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Salah satu dari pasangan tersebut diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking terikatnya hatinya, ya, dia gak bisa lepas dari pasangan hidupnya ini. Dia bereskan mayatnya, diurus dengan baik, kemudian dikuburkan di rumahnya sendiri supaya bisa dibersihkan terus, ya. supaya bisa dibersihkan terus dan terjaga dari hewan-hewan misalnya dan lain sebagainya, supaya tidak hilang juga atau digali sama orang, nah, kan macam-macam. Dia wis nang omah wae, urip mati kamu selalu bersamaku. Kemudian setelah beberapa tahun orang ini akhirnya bergaul dengan, mulai membuka diri, bergaul dengan teman-teman. Kemudian teman-temannya ini lagi main bertamu di rumah dia, kemudian datang waktu salat. Kemudian mereka salat berjamaah di rumah tersebut. Hukum salatnya bagaimana mereka? Kok bisa, kan ada kuburannya? Harusnya berapa? Masya Allah. Tabarakallah. Kemudian ada seseorang yang baru hijrah, ya. Sebut saja namanya Joko, ya. Sebut saja namanya Joko. Baru hijrah, kemudian diajarin tentang tauhid, ingin mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang kauniyah dan Quraniyah, ya. Yang Quran dia baca, yang kauniyah dia tadabur. Kemudian dia bangun di tengah malam, saya ingin sholat sambil di bawah sinar rembulan bulan purnama, di bawah cahaya bintang-bintang. Dia keluar dari rumahnya, gelar sajadah di tengah jalan, kan sepi tengah malam, ya kan, keluar ke tengah jalan, gelar sajadah, kemudian sholatnya sholat witir, ya kan, jam 3 pagi, kemudian kunut witir. Wah, dia mengatakan menikmati sekali suasananya, masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholatnya? Gak ada khilaf. Kasian loh, ini orang sedang mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Antum enak-enak aja, tidak usah. Dikira Wahabi nanti. Gimana? Kira-kira bagaimana hukum salatnya? Apa salahnya? Apa salah saya, Ustaz? Saya ini sedang ingin sholat mentadaburi ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menengadah ke langit, ingin langsung merasakan, ingin bermandi cahaya bulan. Masya Allah. Dihujani cahaya bintang-bintang. Apa salah saya? Di mana salahnya? Coba yang bisa jawab, salahnya di mana? Kenapa antum katakan sholatnya tidak sah? Karena sholatnya di jalanan? Oh, tidak boleh. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 7 tempat untuk salat di atasnya. Salah satunya adalah jalanan umum yang gunakan orang banyak. Kemudian sama salat di jalan. Oh. Suatu hari seorang Ustadz Fulani yang sangat terkenal di Indonesia, ya. Followernya di YouTube ini bisa 20 juta. Subscribe semua, komen semua, like semua. Masya Allah, apalagi Instagram, Facebook. Suatu hari datang berkunjung ke Masjid Agung Tegal. Nah, punya jadwal khutbah di sana. Punya jadwal khutbah di Masjid Agung Tegal. Informasi tersebar ke seluruh pelosok kota Tegal. Wah, semua orang pengen sholat di Masjid Agung. Bludak gak kira-kira? Iya kan? Sampai ke jalanan. Pada sholat tuh sampai ke jalanan. Lah pertanyaannya, hukum sholat orang yang sholat di jalan tadi gimana? Tadi katanya enggak sah karena sholatnya di jalan umum. Sekarang di alun-alun kan di jalan umum, ya? Jalan umum enggak, Pak? Jalan umum. Bukan jalan khusus, itu jalan umum. Gimana? Hukum sholatnya bagaimana? Kok bisa? Karena? Enggak, ini anak tanya hukum sholat orang yang di jalanan. Karena darurah. Ada sholat-sholat yang memiliki kemungkinan jamaah sangat tinggi. Mungkin kemungkinan jamaah dilakukan sangat sangat tinggi dengan jumlah yang sangat banyak. Salah satunya ada sholat Jumu'ah, kemudian ada sholat Eid, ya enggak? Kemudian ada istisqa dan lain sebagainya. Ada sholat-sholat yang apalagi khusuf, ya. Ada sholat-sholat yang kalau diadakan biasanya jamaahnya itu membludak. Tentu butuh tempat, enggak mungkin terbang di atas langitnya salatnya sambil terbang. Tentu butuh. Oleh karena itu dibolehkan secara syariat untuk salat di jalanan umum dengan syarat kebutuhan darurat. Kalau darurat berarti kalau salatnya selesai terus jagung di sit, topok di sit. Nah, ke Gusti, apik nemun. Oli sing dike jagung dong. Malah pesan wedangan apa? Nah, gebreman gue kira-kira. Tentu tidak boleh ya. Tentu tidak boleh perbuatan seperti itu. Karena dibolehkan itu karena kebutuhan salat. Selain salat, maka segera kosongkan jalanan umum untuk lewat orang-orang. Nah. Kemudian kita masuk ke syarat berikutnya. Syarat berikutnya yaitu menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Seorang jenderal perang yang sangat pemberani tertawan oleh musuh. Kemudian jenderal ini diikat di sebuah pohon. Tiba waktu salat, jenderal ini segera ingin menunaikan ibadah salat. Akan tetapi dia tidak dalam sedang kondisi menghadap kiblat. Dan dia diikat di pohon tidak bisa bergerak untuk menghadapkan dirinya menghadap kiblat. Kemudian menunaikan salat. Apa hukum salat jenderal tersebut? Sah atau tidak? Kan tidak menghadap kiblat. Menghadap kiblat syarat. Iya, karena dia termasuk orang yang tidak mampu menghadap kiblat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin dibebani sesuatu yang dia tidak mampu. Dia menghadap kiblat tidak mampu loh, kok dibebani menghadap kiblat? Pasti tidak dibebani. Kondisi orang yang sedang tidak mampu seperti ini pasti tidak dibebani menghadap kiblat. Baik. Kemudian dengarkan azan sebentar ya. Allah. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Seseorang sedang berkendara, ya sebut saja namanya Budi. Nggak ada yang namanya Budi di sini ya? Nggak ada lah. Nanti. Nggak masalah ya. Budi sedang safar dari Tegal menuju ke Jakarta menggunakan kendaraan roda 4. Kemudian waktu itu menunjukkan jam 3 pagi, menunjukkan jam 3 pagi. Dan Budi ini orang yang melazimkan sholat witir, tidak putus-putus sholat witirnya. Masya Allah, tabarakallah. Syarat-syarat yang dibolehkan seseorang untuk sholat di atas kendaraan, antum sudah hafal, ya kan? Yang pertama sholatnya apa? Sunnah. Kemudian naik kendaraan. Kemudian kendaraan tersebut berjalan. Kemudian dalam kondisi safar, ya, safar memiliki tujuan. Kemudian, nah, syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Sekarang apa yang harus dilakukan untuk menunaikan sholat witir? Apakah langsung aja atau bagaimana dalam kondisi berjalan? Langsung saja, tidak perlu menghadap kiblat. Jika mampu menghadap kiblat. Kapan dikatakan kiblat mampu? Misalnya kiblatnya ya arahnya sama dengan arah safarnya dia, maka ini termasuk menghadap kiblat. Atau kiblatnya dekat serong sedikit, tidak perlu serong sampai ke kanan, ya kan? Meskipun naik mobil antum bisa nyerong sedikit, ya enggak? Bisa nyerong sedikit ke sana untuk melakukan apa? Takbiratul ihram. Yang harus menghadap kiblat itu takbiratul ihram. Kalau antum menyetir mobil terus hadap kiblat terus sholat, nanti sana ada sesuatu antum balik, ya, ya bahaya. Nah, oleh karena itu ambil takbiratul ihramnya kiblat, kemudian kembali lagi ke arah perjalanan, kembali ke arah perjalanan. Wayarka wayasjud, dan kalau bisa rukuk dan sujud pun menghadap kiblat. Bila masyaqqah, selama tidak ada beban, tidak ada kesulitan, tidak ada resiko yang berbahaya. Wa illa fa ila jihati sayrihi wa yumi'u bihima. Kalau antum rukuk dan sujud menghadap kiblat susah, apalagi dalam kondisi menyetir mobil, boleh antum tetap menghadap arah safar kita. Wa yumi'u bihima, akan tetapi gunakan rukuk dan sujud dengan isyarat. Tidak bisa berdiri begini, rukuk ya begini, sujud ya begini, tidak bisa. Harus ada perbedaan antara kondisi berdiri, kondisi rukuk, dan kondisi harus dibedakan. Meskipun dengan isyarat. Nunduk dikit, sujud berarti nunduk sedikit lagi. Pokoknya itu adalah tiga gerakan yang harus memiliki sifat yang berbeda. Berdiri, rukuk, dan sujud. Kemudian yang gampang-gampang aja, jangan yang susah-susah. Dalam menentukan arah kiblat, seorang syekh dengan muridnya yang masih baru belajar. Nah, ada seorang talibul ilmi, talibun jadidun, ya. Antum sering dengar enggak kalimat ana talibun jadidun? Ya, ada talibun jadidun punya syekh. Kemudian diajak safar sama syekh. Yuk, safar yuk. Mari di syekh. Antum kan mari di syekh, kayak kan. Tapi syekh kayak kon. Mari di syekh, yes, mari mana? Nah, akhirnya pikniklah dengan syekhnya. Kemudian terdampar di sebuah pulau. Seorang syekh dengan muridnya yang talibun jadidun ini terdampar di sebuah pulau. Datanglah waktu salat. Kemudian sebelum untuk menunaikan salat, yang perlu harus dipikir ini arah kiblatnya sebelah mana dulu, ya. Arah kiblatnya sebelah mana? Ternyata syekh dan muridnya ini berselisih pendapat. Syekh bilang arahnya ke kiri, muridnya yang talibun jadidun tadi bilang arahnya ke kanan. Nah, kemudian ngayel. Nah, murid ini ngayel. Ya wis salat dek-dek bae. Ya. Syekh antum salat ke sana, saya salat ke sana. Ya kan? Kita sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Meskipun ana talibun jadidun, akan tapi saya maunya ke sana, hadapnya enggak mau ikut-ikut antum. Nah, pertanyaannya, Bagaimana hukum sholat murid talibun jadidun tadi itu? Masya Allah, bisa nih. Arane betalibun jadidun ya. Arane betalibun jadidun. Dia bukan seorang yang berhak untuk berijtihad. Nah, kalau antum masih talibun jadidun, jangan coba-coba berijtihad. Ikuti yang sudah ada. Ikuti fatwa ulama kibar, ikuti fatwa ulama salaf, insyaallah selamat. Seperti itu pelajarannya, seperti itu. Kemudian seorang faqih Hambali berada di padang pasir sendiri di malam hari bermandikan cahaya rembulan. Tiba waktu salat fajar, dia melihat ush, langitnya seperti warnanya berubah sedikit ke putih-putihan. Tiba waktu salat fajar, kemudian dia mencari arah kiblat, mencari arah kiblat. Kemudian dia salat, berijtihad, karena dia seorang faqih ya, boleh berijtihad. Seorang faqih harus berijtihad. Malah tidak boleh kalau dia tidak berijtihad, salatnya tidak sah. Kalau seorang faqih tidak berijtihad, padahal dia mampu, salatnya tidak sah. Dia berijtihad, kemudian salat. Dia melanjutkan safarnya. Kemudian istirahat di pagi hari. Di pagi hari menemukan keteduhan. Kemudian berijtihad ketika datang waktu salat zuhur. Ketika datang waktu salat zuhur, dia istirahat, bangun-bangun sudah siang. Bangun-bangun sudah siang. Matahari sudah bergeser. Kemudian dia berijtihad untuk kedua kalinya untuk melaksanakan salat zuhur. Akan tetapi ijtihadnya berbeda dengan yang pertama. Tadi waktu salat fajar, dia kiblatnya menentukan ke arah sebelah kanannya dia. Besoknya pas salat zuhur, dia ijtihad lagi seperti anda. Karena dia lihat karena manuk-manuk pada maburnya anggar mana, berarti ala kiblatnya. Manuk yang anggar mabur jam semene, mari kan kiblat. Ora, sing sebelah kiri. Berarti kiblat berada di sebelah kiri saya. Kemudian sholat zuhurnya sekarang menghadap ke sebelah kirinya dia. Pertanyaannya, sholat fajarnya sah apa anda? Sebelum sebentar. Ya. Sholat zuhurnya sah apa anda? Atau dua-duanya tidak sah? Atau satu sah, dua tidak sah? Atau dua sah, satu tidak sah? Sah dua. Gimana satu hadap sana, satu hadap sana, masalahnya sah dua-duanya, itu gimana? Kan yang kedua, ijtihad yang kedua menunjukkan bahwa yang pertama sudah tidak benar, ya kan? Dia memiliki ijtihad yang baru yang dia anggap lebih betul. Yang dia anggap lebih betul. Kenapa sholat yang pertama tidak dikatakan tidak sah? Kenapa tidak dikatakan tidak sah, benar dong? Kenapa tidak dikatakan tidak sah? Kenapa antum katakan yang pertama sah? Padahal ijtihad yang kedua menunjukkan yang pertama tadi tidak benar menurut dia. Kira-kira kenapa? Nah, karena kewajiban dia cuma bisa ijtihad. Kasus yang sama. Ya, sholat fajar selesai. Besok siang dia masuk sebuah perkampungan kaum muslimin. Sebuah perkampungan kaum muslimin. Dia sholat jamaah bareng kaum muslimin dalam suatu masjid. Dia sadar setelah sholat, loh, ternyata kiblatnya hadap sana. Saya tadi sholat fajar tadi malam, ya, tadi pagi itu hadapnya sebelah kebalikannya arah kiblat ini. Saya ingat saya jalan dari arah sana. Sholat fajar saya lakukan berlawanan dengan arah kiblat ini. Taib, hukum sholat fajarnya sah pada. Taib, gimana? Yang anggap sholat fajarnya tadi dia sah, angkat tangan silakan coba. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Yang menganggap salat fajarnya berarti tidak sah, harus mengulangi, siapa? Gak ada. Tayyib, ana berarti. Kenapa harus keter? Antum harus tahu kaidah yang pertama, ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad. Sekarang dia sudah enggak berijtihad, tapi dia punya ilmu yakin. Antum bedakan, ya kan? Bahkan kalau dia ada yang mengabarkan di waktu zuhur, ya, di waktu zuhur masih padang pasir wis, ya belum masuk perkampungan kaum muslimin, masih padang pasir. Ketemu jakwir lawas, ya liwat ish, kau jebule nang kene, lah kau bisa nang kene, ya. Terus akhirnya datang waktu sholat zuhur mereka berjamaah, ya kan. Kemudian sing di situ yang jakwirnya itu ngomong, madepe mana, ish, aku mau sholat fajar madepe mana, oh raki blat ke mana, aku uripe nang kene, oh ya, dia seorang muslim, adil, thiqah bisa dipercaya, keilmuannya. Jelas-jelas dia mengatakan orang situ, dia sholat setiap hari menghadap kiblat. Lazimahu qabulu, ya kan? Ana sudah sampaikan. Lazimahu qabulu. Wa man ukhbira fiha bil khata' yaqinan lazimahu qabulu. Barang siapa yang dikabarkan kepada dirinya bahwasanya sholat yang dia lakukan di waktu yang lalu menghadap arah yang salah, maka harus diterima kabarnya. Maksudnya apa? Berarti sholatnya tadi menghadap arah yang berarti tidak harus diulangi. Beda tipis. Ijtihad dan ilmu yakin ini dua hal yang berbeda, ya. Kalau yang kedua ini ilmu yakin. Kalau ada sebuah keyakinan, maka ijtihad yang salah jelas kalah. Adapun ijtihad lawan ijtihad sama saja prasangka, dua-duanya hanya bisa jadi prasangka yang kedua ternyata salah, yang benar yang pertama. Itu ijtihad. Nah, beda dengan ilmu yakin, beda dengan ilmu yakin. Kemudian syarat berikutnya, udah masuk syarat berikutnya. Wa minha an-niyyah, syarat yang terakhir. Syarat yang terakhir adalah niat. Syarat yang terakhir adalah niat. Niat, siapa yang menjelaskan makna niat secara bahasa dan istilah? Silahkan angkat tangan. Insyaallah enggak perlu murojaah. Antum langsung sebutkan pagi ana jamin. Biiznillah. Biiznillah. Illa masyaallah. Kecuali Allah berkehendak antum lupa. Antum jawab malam ini, insya Allah besok nggak perlu meraja, langsung keluar, jalan sendiri pulpennya, saking lancarnya maksudnya nulis itu saking gak keren. Makna niat, apakah bermakna kerentek di dalam hati? Apakah niat itu adalah sebuah perencanaan yang nyung pengen jadi pilot? Apakah itu sebuah niat? Nyong pengin maring Jakarta minggu ngarep, apakah itu sebuah niat? Apa niat yang kita maksud dalam bab salat, dalam bab syarat salat, secara bahasa dan secara istilah? Silakan. Sing angkat tangan sing, sing angkat tangan sing kayak sing resmi yang itu berarti. Iya, antum tidak resmi, ya, ilegal. Antum ilegal, antum menjawab secara ilegal. Silakan. Ya. Nah, tekad kuat di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Lihat contohnya nih. Panginung disit. Nah, ini sudah ada tekad dalam hati dan akan melakukan perbuatan meskipun enggak jadi. Belum tentu jadi, belum tentu harus terjadi. Tapi dia sudah dengan seluruh keyakinan akan melakukan hal itu. Itu yang namanya niat. Duduk nyong pengin minum kopi, kayaknya enak. Itu bukan niat, itu namanya pikiran. Itu namanya pikiran. Nanti itu efeknya besar, efeknya besar dalam permasalahan sholat. Adapun pikiran itu nggak bisa membatalkan sholat. Yang bisa membatalkan sholat itu membatalkan niat. Ya, antum mikir, ke anggar sholatnya tak bubar, dan yang sholat tanggung makro, kancane nyong primen ya. Itu baru mikir, tidak batal. Beda ketika dalam hati nyemot balik sida, orang sida lah orang benda bisa, tidak bisa begini, tidak bisa balik lagi, sudah selesai niatnya sudah terputus. Ya, bedakan antara merencanakan, mikir dengan niat. Niat itu antum akan melakukan hal itu langsung saat itu juga. Ya. Niat adalah azam kuat dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan. Benar-benar akan dilakukan perbuatannya. Bukan hanya keinginan yang kuat, bukan, tapi tekad mau melakukan, ya, melakukan hal tersebut. Itu secara bahasa. Kemudian secara istilah, silakan. Nah, tekad kuat di dalam hati itu harus dibawa dong. Ya, makna bahasa dan istilah itu selalu mirip. Ya, biasanya makna bahasa itu umum. Makna bahasa itu umum, makna istilah itu nanti spesifik biasanya. Spesifik. Kalau kita katakan tadi, sebuah tekad kuat di dalam hati untuk melakukan suatu perbuatan secara bahasa. Berarti dalam istilah syariat Islam, istilah fuqaha dalam bab fikih, masalah niat, dalam bab kitabus salah khususnya, dalam bab syarat salat, makna niat adalah tekad kuat dalam hati untuk melakukan suatu ibadah, untuk melakukan suatu ibadah lillahi ta'ala. Ada 7 inti dari permasalahan niat. Antum hafal 7 hal itu, ketemu siapapun bahas niat, antum bisa selesaikan. Antum bisa jawab semua permasalahannya dengan menguasai 7 pokok permasalahannya. Siapa yang mau menyebutkan permasalahan tersebut, 7 hal tersebut apa saja? Sambil baca, tidak perlu antum harus hafalan, sambil baca silakan. Nah, yang depan dulu karena keduluan ya. Nanti antum berikutnya insyaallah. Hakikat niat, hukum niat, niat, tujuan niat, masyaallah jemaah. Barakallah. Silahkan jelaskan masing-masing hal tersebut dengan singkat aja. Jelaskan dengan singkat. Apa itu hakikat niat? Apa itu hukumnya? Ya kan? Tempatnya di mana? Waktunya kapan? Caranya bagaimana? Ya kan? Syaratnya seperti apa? Kemudian tujuan niat itu maksudnya apa? Silakan. Iya, antum selesai. Tuntaskan. Hakikat niat dalam hati. Hakikat niat lah dalam hati itu tempat. Nah, hakikat niat yang kita sebutkan tadi. Definisi ya. Hakikat niat itu definisi. Ya, definisi. Makna hakikat niat. Hukumnya niat syarat dalam salat. Ya, hukum niat dalam permasalahan salat syarat. Mahal tempatnya di dalam hati. Zaman atau waktunya bersamaan dengan awal gerakan salat, awal rukun dalam ibadah salat. Kemudian caranya, menghadirkan di dalam, caranya dengan menghadirkannya di dalam hati, didatangkan. Tempatnya dalam hati, tapi kita harus ada usaha untuk mendatangkannya, ya. Kita harus ada usaha untuk mendatangkannya. Syaratnya niat. Syaratnya niat itu sama dilakukan di dalam hati. Syaratnya niat, syarat sahnya niat itu ketika dilakukan di dalam hati. Dan dilafadzkan bukan merupakan syarat sahnya niat. Efeknya apa perkataan seperti ini? Antum niat salat asar, antum masuk saf salat, niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat asar. Kemudian sebelum takbiratul ihram, antum ingin, karena antum sibuk sehari kerja full, ingin konsentrasi, ya. Kemudian ngajak ngobrol diri antum sendiri. Wahai fulan ibn fulan, innaka mayyitun, sesungguhnya kamu bakal mati. Lupakanlah permasalahan dunia. Sekarang masuk ke dalam ibadah salat zuhur, padahal dia tadi mau salat apa? Asar. Konkepan salat, salat zuhur. Yuh, bismillah, silakan berangkat. Laksanakan tugasmu. Nah, lafadznya bilangnya salat apa? Salat zuhur. Padahal dia tadi niatnya salat asar. Gimana? Hukum salatnya bagaimana? Kenapa? Yang syarat itu yang berada di dalam hati, jamin. Kemudian maksud niat itu akan membedakan antara ibadah wajib, ibadah sunnah, sunnah rawatib, sunnah witir, salat duha mutlak dan lain sebagainya, salat tarawih. Ya enggak, semua itu memiliki tingkatannya masing-masing, hanya bisa dibedakan dengan niat. Sekarang sholat fajar 2 rakaat. Tayyib. Sunnah rawatib 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Terus apa lagi? Semua sholat sunnah yang 2 rakaat, ya. Antum melakukan gerakannya sama, bacaannya sama. Ya enggak? waktu habisnya juga sama, bahkan pakaiannya juga sama, kadang pecinya juga sama, sarungnya sama. Terus kok bisa beda-beda? Caranya bagaimana? Caranya cuma itu yang bisa bedakan, gak ada yang lain. Oh, angger nyong tuha nyong nang sebelah kanan, ya. Angger nyong rawati sebelah kene. Enggak bisa, sama. Masjid sama, itu mau dipocok-pocok-pocok-pocok. Enggak ada yang bisa membedakan dari salat sunah mutlak dan salat duha kecuali dengan niat. Paham tuh? Nah. Kemudian fulan ibn fulan masuk ke dalam rangkaian shaf salat. Ketika hendak takbiratul ihram, dia megang saknya. Kunci ini motor tak gawat durungnya. Ish, laka kunci motornya. Akhirnya dia keluar dari shaf kembali ke parkiran. Ternyata motornya masih ada, kuncinya juga masih ada. Ya. Dia tadi menunaikan salat asar. Tadi sudah niat. Pun menunaikan salat asar sudah niat. Mau takbiratul ihram tiba-tiba teringat motornya. Akhirnya keluar dari shaf. Akhirnya keluar dari masjid parkiran, ambil kunci, balik lagi ke masjid, kemudian masuk saf lagi, kemudian langsung takbiratul ihram, niat mau masuk ke dalam rangkaian salat, langsung takbiratul ihram, kemudian menyelesaikan salatnya. Kira-kira hukum salatnya bagaimana? Niat lagi, iya. Tak ulangi mani, ya. Dengarkan dengan baik, dengarkan dengan seksama. Masalahnya detail sekali, iya. Masalah niat ini bareng orang katon sih ya. Orang-orang katon harus, antum harus teliti. Fulan ibn fulan sudah berada di shaf salat, mau takbiratul ihram. Dia sudah niat mau menunaikan ibadah salat asar berjamaah, ya. Dia sebagai makmumnya menunaikan ibadah sholat berjamaah sesaat sebelum takbiratul ihram persis, ya. Kita katakan takbiratul ihram niat itu paling afdol bersamaan dengan awal ibadah, tapi boleh sebelumnya, ya enggak? Anda sudah sampaikan, nah, persis sebelum takbiratul ihram dia datangkan niat mau menunaikan sholat asar, masuk dalam rangkaian sholat asar, terus ingat, ya, tangannya usil, serak-serak, ih, laka. Nah, keluar dari shaf, parkiran, ambil kunci, motornya dikunci maning, dirantai sisan, ya. Titip satpam sisan, ya. Komplit pokoknya wis. Tolong jagani, satpamnya sijagani. Telu satpamnya kon jagani motor siji. Aja siji, telu, penora kelingan. Bisa net satpamnya telu-telu, iya benyong sholatnya fokus, ya. Kono rasah kaken takon, pokoknya satpam tugasnya menjaga motor saya, ya. Dia akhirnya balik lagi ke masjid, masuk ke dalam shaf salat, langsung niat saya mau masuk rangkaian ibadah salat. Allahu Akbar. Sah. Yang jawab sah angkat tangan silakan. Hampir semuanya. Enggak ada yang jawab enggak sah. Iya, ana bersama antum. Ada lagi? Iya, dua. Thayyib. Silakan, bedanya di mana? Niat yang pertama dan yang kedua? Yang pertama apa? Tayyib, yang kedua? Enggak spesifik. Iya, sholat yang tidak spesifik namanya sholat mutlak. Sholat mutlak itu hukumnya sunnah. Maka sah sholat sunnahnya. Maka sah sholatnya, tapi enggak cukup untuk sholat wajib. Enggak cukup untuk sholat wajib. Enggak cukup untuk sholat duhur. Sholat asar. Karena dia enggak niat. Yang kedua, hati-hati ya. Hati-hati spesifik. Menentukan ainus shalah, menentukan jenis salat itu syarat, termasuk syarat, ya, termasuk syarat. Jadi antum bukan hanya niat masuk dalam rangkaian ibadah salat, tapi salatnya apa? Itu harus ditentukan. Karena ya sekarang ya salat zuhur 4 rakaat, ya enggak? Asar 4 rakaat. Udah ganti belum? Belum, ya kan? Isya 4 rakaat. Yang bisa membedakan 3 hal tersebut apa coba? Cuma nih ya, kalau antum tidak menentukan terus gimana kita tahu antum salat asar? Insya Allah tahu. Lah antum saja tidak tahu. Kan bukan begitu. Kita harus mengajukan ibadah yang terbaik. Ya enggak, kita tentukan innamal a'malu binniyat. Nyampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal ini akan diukur sesuai dengan niatnya. Orang dia enggak niat salat zuhur terus didapat terus dia diukur dengan salat zuhur. Kan enggak adil, perbuatan seperti ini enggak adil. Antum harus niat salat zuhur supaya mendapatkan keutamaan salat zuhur dan gugur kewajiban untuk salat zuhur. Seperti itu. Jamil barakallahu fiki. Jadi permasalahan niat sangat teliti, hati-hati. Kemudian Fulan ibn Fulan karena asik ngobrol majelis, nah, asik majelis dengan kawannya, jangan senyum-senyum ya, karena asik majelis sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam baru ingat. Ya Allah, aku durung sholat maghrib. Nah, ini Fulan bin Fulan, bukan akhir, bukan anak ya. Fulan bin Fulan. Kemudian dia segera menunaikan sholat maghrib. Ya, langsung wudu. Kemudian niat masuk ke dalam rangkaian ibadah sholat maghrib. Tapi dia gak niat qadha. Sholat maghrib jam 10 malam kira-kira qadha apa bukan? Oh. Pasti qadha, ya enggak? Tapi dia tidak niat qadha. Dia pokoknya niat sholat. Sholat maghrib. Sholat maghrib tak mau. Wis liwat tuh ya. Jam kira-kira jam 6 kurang lah. Sampai jam 7 kurang. Waktunya sekitar 1 jam. Dia sholatnya jam 10 tapi tidak niat qadha. Kira-kira gimana hukum sholatnya? Yang tidak sah katakan. Jangan malu-malu. Siapa tahu antum, anak bersama antum insyaallah. Ya. Yang enggak mengatakan tidak sah dua orang, yang mengatakan sah 5, yang lain kader orang apa orang apa. Taib, anda pernah nyampaikan enggak niat ada itu lawannya qadha ya, dan niat qadha bukan syarat sahnya niat. Kenapa? Yang pertama, istilah ada dan qadha itu untuk menentukan waktu saja. Untuk menentukan waktu. Semua sholat maghrib dilakukan antara waktu maghrib dan sebelum waktu isya, atau semua sholat maghrib dilakukan di dalam waktu sholat maghrib, itu pasti ada bukan qadha. Pasti. Oleh karena itu gak perlu diniatkan. Sudah pasti. Dan yang melakukan sholat maghrib di luar waktu maghrib sudah pasti. Oleh karena itu gak perlu diniatkan. Hatta ibarahnya muallif sangat baik. Wala yushtaratu fil fardhi, wala fil ada, wala fil qada niyyatuhuma. Wa yashih qada bi niyyati ada wa aqsuhu idza bana khilafu dhannihi. Bahkan kalau dia salat adaan, salat maghrib ya, tapi niatnya qada tetap aja sah karena niat qadanya ini seakan-akan enggak ada. Niat qadanya seakan-akan enggak sah. Orang dia salat ada kok niat qada. Tidak mengganggu keabsahan niatnya dalam salat. Tayib. Salat fard dan salat sunnah beda enggak? Beda. Fulan ibn Fulan. Salat berjamaah kayak tadilah ya. Masuk ke saf, niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat asar yang tadi ya. Tapi enggak niat asarnya ini asar wajib. Tidak niat fard. Antum kalau ingat lafaz niatnya saudara kita dari Syafi'i ya, apa usolli fard fardhu ya, fardhu. Dia meniatkan fard. Ini lupa ya, enggak niat fard. Saya pokoknya niat masuk ke dalam rangkaian ibadah salat asar Allahu Akbar. Enggak niat wajib, enggak niat fard. Kira-kira hukum salatnya bagaimana? Sah. Kenapa? Ya, namanya salat asar enggak ada yang sunnah ya. Salat asar itu enggak ada yang sunnah. Cukup ta'yin. Li'anna ta'yin yughni 'an dzalik. Karena ketika sudah menentukan salat asar itu dia sesungguhnya sudah menentukan bahwasanya dia salat salat wajib atau salat fardh. Jadi enggak perlu diniatkan fardh. Baik. Itu salat wajib. Fulan ibn Fulan. Beliau ini seorang talibul ilmi, tapi sudah tidak jadi dun. Dia kodimun, ya. Dia sudah kodimun, lawas jiwas. Iya. Senior. Maksud apa sih? Maksud lawas ini apa? Terbiasa beramal saleh. Ya. Terbiasa sudah lama amalan salehnya sudah lama istiqomah, ya. Dia tidak bisa tidur kalau jam sudah masuk jam 3 malam sudah enggak bisa tidur. Yang ada di dalam hatinya hanya ingin bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jam 3 teng melek, langsung melek. Langsung ke tempat dauratul miyah, yaitu tempat berwudu, ya, tempat berwudu. Kemudian mengambil air wudu dan hendak melaksanakan salat witir, hendak melaksanakan salat salat witir. Kemudian ketika dia hendak takbiratul ihram, dia mendatangkan niat. Dia mendatangkan niat. Saya hendak masuk ke dalam rangkaian ibadah salat witir. Allahu Akbar. Tapi tidak bilang sunnah. Dia tidak bilang sunnah. Dia tidak bilang saya hendak masuk ke dalam rangkaian ibadah salat sunnah witir. Tidak. Dia langsung bilangnya salat witir. Dalam hati, ya. Niatnya cuma salat witir aja. Masuk ke dalam rangkaian ibadah salat witir, Allahu Akbar. Terus masuk ke dalam rangkaian ibadah sampai selesai. Hukum salatnya bagaimana? Sah apa enggak? Sah. Kenapa? Kan dia tidak bilang sunnah. Ya witir enggak ada yang wajib, ya. Kecuali bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Witir itu tidak ada yang wajib, witir itu hukumnya sunnah. Oleh karena itu tidak perlu diniatkan. Cukup dia mengatakan witir, pasti maksudnya adalah sunnah. Tayyib. Ketika sedang salat, Fulan ibn Fulan merasa sangat perlu untuk ke hammam. Hammamnya bukan pemandian air panas, ya. Lagi salat pengin mandi air panas, kan kayaknya orang nyamuk. Berarti maksudnya hammam yang mana? Hammam yang ini, yang di zaman kita, ya. Dia pengin ke hammam. Aduh, saya perlu ke hammam, ya. Udahlah, saya mau ke hammam dulu. Sudah niat mau ke hammam dulu, tiba-tiba hilang perasaan ingin kencingnya. Terus melanjutkan sholatnya sampai selesai sholatnya. Kira-kira hukum sholatnya sah apa enggak? Kenapa? Karena dia sudah membatalkan niat sholat. Emang kenapa kalau orang membatalkan niat sholat? Kan disambung lagi. Nah, istidamah, ya. Yang namanya syarat itu harus istidamah. Harus nyambung dari awal sampai akhir. Tidak boleh hilang sedikit pun, sekejap pun yang namanya syarat itu tidak boleh hilang. Masya Allah. Kemudian Fulan ibn Fulan sedang sholat sendirian, sholat zuhur sendirian di dalam masjid, mengira jamaah pertama sudah selesai. Mengira jamaah pertama sudah selesai. Tiba-tiba rombongan orang datang, geruduk-geruduk-geruduk-geruduk. Iqamah ditegakkan, imamnya maju ke mihrab. Ternyata mereka adalah jamaah pertama. Mereka adalah jamaah pertama. Wong kono, jamaah wong kono asli gue. Datang langsung iqamah, langsung menegakkan salat zuhur. Menegakkan salat zuhur. Sedangkan Fulan ibn Fulan ini sudah sampai rakaat kedua salat zuhurnya. Sudah sampai rakaat kedua. Apa yang sebaiknya dia lakukan? Sing resmi, ayo sing resmi lagi. Dia berubah niat, berubah menjadi salat sunnah. Kemudian dia berpasangan dalam soal menyelesaikan salat barokatnya. Jamil, selesaikan salat sunnahnya. Selesaikan salat rugi, jangan langsung mundur. Antum sudah di rakaat kedua loh, ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Antum kemungkinan menemukan rakaat pertama berjamaah masih kuat sekali. Berbeda ketika antum masih di rakaat pertama. Kalau antum masih di rakaat pertama, kemungkinan antum menyelesaikan salat sunnah, rakaat pertama wajibnya sudah selesai. Berjamaahnya sudah selesai. Oleh karena itu begitu antum saya sudah di rakaat kedua, pindah langsung niatnya dirubah ke sunnah, selesaikan dengan cepat, masuk ke dalam rombongan berjamaah. Itu yang paling afdal, yang paling afdal. Akan tapi kalau dia putuskan untuk mundur langsung, ya, batalkan sholatnya kemudian langsung masuk ke sholat berjamaah, boleh enggak? Boleh. Boleh. nas alaihi Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan dengan terang-terangan boleh yang seperti itu, ya. Boleh membatalkan salat dengan uzur. Salah satu uzur apa? Adanya berjamaah. Adanya berjamaah itu salah satu uzur bolehnya membatalkan salat. Pada asalnya tidak boleh, ya. Kalau sudah antum masuk ke dalam ibadah salat, pada asalnya tidak boleh dibatalkan. Baik yang wajib, baik yang sunnah, tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur. Kecuali ada uzur. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubtilu a'malakum." Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu a'malakum, di surat Muhammad, ya, surat Muhammad. Jangan dibatalkan amalan-amalan kalian. Kalau sudah masuk, selesaikan. Kalau sudah masuk, selesaikan. Oleh karena itu kalau sudah masuk ibadah salat, enggak usah mikir yang lain. Fokus dengan ibadah salat, selesaikan sampai tuntas. Selama tidak ada uzur, ya. Kita kan selama tidak ada uzur. Baik, dua saudara kembar, Joni dan Jono. Kawan sebaya di SMA. Dua-duanya adalah anak gaul di SMA. Jadi enggak terlalu paham sing arane salat jamaah kayak apa, bentuknya ora pati paham, ora pati mudeng. Kemudian mereka suatu hari ingin sholat berjamaah karena habis khutbah Jumat di Darul Muttaqin ceritanya, ya kan, atau di mana dia Al-Irsyad boleh, Darul Ikhlas boleh. Khotibnya menyampaikan tentang keistimewaan sholat berjamaah, ya kan. Kemudian mereka bersepakat, yuk sholatnya jamaah, yuk loronan bapak. Kemudian datang waktu sholat. Kemudian mereka berdua berjamaah takbiratul ihram. Jadi anggar wong loro sebelahan, ya, wong loro sebelahan, cicinya jeneng buri sebelahan bae. Jadi siapa jadi ustadz mau ngomong kayak gue sebelahan. Wis yo mulai yo. Allahu akbar, dua-duanya takbiratul ihram. Salatnya salat yang jahriyah, salat maghrib, ya, salat maghrib, salatnya jahriyah. Terus senggol-senggolan. Jadi neng-nengan. Macam dalam hati bilang singkirnya. Akhirnya Joni ngalah, ya, karena Joni ngalah. Ya wis nyong bae sing maca. Pada ora bisane wis nyong ora apa-apa. Akhirnya maca. Ternyata bacaannya bagus. Jadi dia diam-diam. Ternyata dia itu aktif menyaksikan kajian tentang tahsin tilawah Quran di YouTube online. Ternyata bacaannya sangat fasih. Sah bacaannya untuk baca Al-Fatihah, sah. Bahkan surat pendeknya juga bagus-bagus. Selesai sholat berjamaah, alhamdulillah. Jono bingung, masya Allah antum diam-diam. Bahkan tadi diamnya lama sekali, bukan hanya diam-diam, diamnya lama. Ternyata begitu baca bagus sekali. Ya alhamdulillah, kon sing takut anak juga nunggu ente, ya kan? Anak juga nunggu ente baca. Bisane lutik-lutikan. Ya, ora apa-apa. Kira-kira hukum salat mereka berdua bagaimana? Tega nemen. Antum tega. Dua sahabat hijrah, ya. Nembe ngrasakna nikmatnya salat berjamaah. Dikatakan tidak sah kayak tega nemen. Bisane sih? Sholat berjamaah syaratnya ada. Lihat, ketika mereka masuk sholat bareng, mereka orang berjamaah tapi bareng-bareng. Gak ada yang jadi imam, ya enggak? Iya, jadi sholat berjamaahnya tidak dilakukan sejak awal. Kuncinya di situ, karena mereka tidak memenuhi syarat berjamaah sejak awal ibadah sholat. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian, nah ini yang paling sering, Fulan ibn Fulan. Sholat isya di sebuah masjid, jamaah pertama sudah selesai, ya kan? Masjidnya masjid biasa orang pada lewat. Misalnya masjid mana, ya? Biasa orang musafir pada lewat, biasanya masjid mana? Masjid An-Nur, ya? Masjid An-Nur misalnya. Sholat isya, jamaah pertama sudah selesai, dia sholat sendirian, sholat isya sendirian. Kemudian ada fulan yang lain datang nepuk-nepuk pundang, oh lagi sholat dundangi baik. Ditepuk-tepuk maksudnya mau ikut berjamaah. Dudung undang, ya. Maksudnya mau ikut berjamaah. Kemudian Fulan ibn Fulan ini tiba-tiba mengeraskan bacaannya. Tadinya dia baca buat sendiri, karena ditepuk-tepuk tadi volumenya meningkat. Ya. Ditepuk-tepuk tadi suaranya jadi banter. Jadi banter, kemudian dia niat jadi imam. Tapi pertanyaannya, sholat dua-duanya sah, sholat dua-duanya tidak sah, atau sholatnya imamnya sah, atau sholatnya makmumnya saja yang sah? Imamnya sah, makmumnya tidak? Tidak sah. Sepakat? Sepakat? Dua-duanya tidak? Ada yang jawab seperti ini lagi? Tega nemen santung. Wan mali sholat tok bero boleh. Satu tok, enggak ada lagi? Dua, tiga, empat, lima, enam. Ya, dua-duanya tidak sah. Kenapa? Tidak mungkin seorang munfarid meniatkan dirinya jadi imam. Taib, kaidah yang pertama, salat berjamaah harus ada berapa? Harus ada imam, harus ada makmum. Dia dari awal niat jadi imam enggak? Tidak ada salat berjamaah sejak awal salat. Masa dari awal tidak berjamaah tiba-tiba berubah jadi berjamaah, kan hal yang mustahil. Oleh karena dalam mazhab Hanabilah, anda tidak mengerti dalam mazhab yang lain ya, anda tidak mengerti dalam mazhab yang lain, kalau ada pendapat yang lain kita harus berlapang dada, kita harus berlapang dada. Semoga kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam salat fard itu mustahil ya, dalam salat fard tidak mungkin seorang munfarid merubah niatnya menjadi imam ya. Berbeda ketika dalam salat sunnah. Nah, ketika salat sunnah barulah ada khilaf di sana. Baru ada khilaf. Tayyib, siapa yang ingin menjelaskan khilaf dalam masalah salat orang yang awalnya munfarid niatnya kemudian dirubah menjadi niat menjadi imam dalam salat sunnah? Siapa yang menjelaskan khilafnya? Antum sebutkan sekarang, besok hafal insyaallah taala. Jalan sendiri, malah ditambah-tambahi. Dalilnya sisan ditulis, masyaallah. Silakan. Ada dua pendapat. Baik. Dalam mazhab Hanabilah mengenai masalah salat naam, kemudian merubah niatnya di tengah salatnya menjadi imam. Tayo, pendapat yang pertama, boleh. Berarti sah salat sunahnya ya, meskipun dia merubah menjadi imam, merubah niatnya menjadi imam. Pendapat yang kedua, nah, tidak boleh. Dan berdalil pada sebuah hadis ya, yaitu hadisnya dari Ibnu Abbas ketika menjadi Rasulullah SAW di salat malam beliau. Itu dalil untuk yang mana? Dua-duanya. Itu dalil untuk dua-duanya. Itu dalil untuk dua-duanya. Iya. Karena yang mengatakan sah, sesungguhnya Nabi SAW tahu sahabat ini tidak tidur. Dan ketika beliau SAW menunaikan salat penuh dengan keyakinan atau prasangka yang sangat kuat, persis kasusnya sebuah masjid yang jamaah cuma imam sama muadzin. Setelah iqamah, muadzinnya permisi. Imamnya enggak mungkin nunggu, ya kan? Karena jadwal padat, harus ngisi kajian di sana. Bismillah, insyaallah muadzin datang lagi. Azan kene iqamah kene ya pasti salat tenang kene lah. Ya masa iqamah kene nyung salat tenang ana kan ini. Ya, persis yang seperti itu. Jadi ada prasangka kuat bahwasanya akan ada jamaah masuk. Nah, oleh karena itu tetap dihukumi salat berjamaah, sah salatnya. Jadi itu satu dalil digunakan untuk dua pendapat yang berbeda. Jadi mengenai dalil bukan hanya pertanyaannya, antum punya dalil enggak, bukan hanya pertanyaan, bukan hanya itu. Tapi bagaimana Anda melihat dalil tersebut? Nah, yang kedua, cara Anda melihat dalil tersebut, adakah ulama salaf yang mendukung? Nah, harus dilihat. Waktu itu Anda pernah mendengar ada yang mengatakan disunahkan makan daging kambing. disunahkan makan daging kambing. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai daging kambing thayyib, bakhair. Menyukai daging kambing. Pertama, antum harus bedakan antara istilah sunnah dan mustahab. Ya. Sunnah dan mustahab itu dua istilah yang berbeda. Mustahab itu disukai, ya. Sunnah itu perintah. Ya. Mustahab itu hal yang disukai dalam syariat Islam. Baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan terang-terangan menyampaikan atau para sahabat menyampaikan hal yang semisal, itu bisa digolongkan mustahab. Atau melihat dari qiyas, ya, digunakan qiyas. Tidak ada nas, tidak ada hadis yang jelas menjelaskan hal tersebut, enggak ada. Tapi menggunakan qiyas bisa dikatakan mustahab. Banyak dalil untuk menunjukkan suatu perbuatan dihukum mustahab. Adapun sunnah itu tidak bisa main-main. Antum menghukumi sunnah itu harus ada dalil kuat bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, baik dengan lafaz yang sharih maupun yang tidak sharih, ataupun dengan isyarat ataupun dengan penjelasan para sahabat. Jadi mengambil kesembilan hukum bukan hanya punya dalil. Antum harus tahu dalil itu menunjukkan masalah tersebut enggak. Yang kedua, ada ulama salaf yang mengatakan bahwa dalil itu hukumnya ini enggak. Enggak sembarangan dalam mengambil hukum dalam syariat Islam. Kalau semua orang boleh mengambil hukum dalam syariat Islam, berarti antum cuma belajar bahasa Arab aja, insya Allah antum ulama. Enggak ada yang ngomong begitu. Fikih itu diambil secara bersanad, secara bergenerasi. Oleh karena itu, ana sudah share di grup ya. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan apa? Idza lam najid al-athar nuqallidu qalladna malikan. Kalau kita tidak nemu asar, asar apa? Dalil untuk berpegangan dalam hukum suatu masalah, kita taklid sama Imam Malik yang ngomong Imam Ahmad. Bukan ngambil sendiri, bukan. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah sangat mampu untuk ngambil hukum sendiri, sangat mampu. Tapi beliau butuh perkataan ulama salaf untuk mendukung perkataannya, supaya tidak dikatakan orang yang mengucapkan atau orang yang berhukum dengan hawa nafsu. Beliau rahimahullah butuh ulama salaf. Oleh karena itu beliau kalau tidak menemukan asar, baik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat atau tabi'in, maka beliau rahimahullah ta'ala berpegang pada pendapatnya Imam Malik. Kenapa? Kata Imam Ahmad, pendapatnya Malik itu bagaikan hujjah bagi dia. Luar biasa. Mendapat Imam Malik itu seperti hujjah bagi Imam Ahmad, padahal bukan hujjah. Akan tetapi kalau tidak ada Imam Ahmad secara sederhana, kalau tidak bisa aku temukan perkataan salaf ulama mendukung pendapatku, daripada aku mencari diriku sendiri untuk berfatwa, beliau rahimahullah lebih percaya kepada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ya, sekelas Imam Ahmad lebih percaya kepada ulama salaf yang lain. Adapun kita sangat pede, ya, sangat percaya diri. Sudah bisa bahasa Arab, baru belajar kitab usul fikih, itu aja waraqat. Singkat sekali waraqat. Merasa sudah berada di puncak keilmuan, bisa berfatwa sendiri. Yang rajih ini, yang sahih ini dhaif. Kalau bicara dhaif, mungkin materinya sangat panjang, karena hadis dhaif hujjah. Hadis dhaif, anak katakan, dalam mazhab Imam Ahmad hujjah, bahkan jumhur fuqaha itu berdalil dengan hadis dhaif. Kalau antum tahu, Empat mazhab bahkan Imam Syafi'i berdalil dengan hadis dhaif. Salah satu hadis dhaif itu hadis mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis mursal itu yang diriwayatkan oleh tabi'in, tapi beliau tidak menyebutkan nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Pertanyaannya, bukankah para sahabat itu kita semua sepakat, bukan kita semua ya, para ulama. Para ulama sepakat bahwa para sahabat semuanya itu udul, bisa dipercaya, ya enggak? Disebutkan enggak disebutkan harusnya enggak ada masalah, ya enggak? Masalahnya bukan di situ. Masalahnya tabi'in ini bergenerasi. Bisa jadi dia meriwayatkan tidak langsung dari sahabat, tapi dari tabi'in yang itu dia yang menyebabkan mursal menjadi masalah. Menyebabkan hadis mursal menjadi masalah. hampir semua ulama, hampir semua fuqaha berdalil dengan hadis mursal. Hadis mursal hujjah. Detailnya insyaallah di kesempatan yang akan datang. Atau yang semoga Allah mudahkan. Karena hadis dhaif ini berbahaya, berbahaya. Di zaman sekarang banyak orang memperlakukan hadis dhaif seakan-akan hadis munkar dan maudhu. Itu berbeda sekali. Hadis dhaif dan hadis palsu ini dua hal yang berbeda. Hadis dhaif adalah hadis yang memiliki kemungkinan sahih. Hadis dhaif ini memiliki kemungkinan sahih. Ya. Hadis yang sahih pun masih memiliki kemungkinan salah juga. Gampang, ya. Seseorang yang terbiasa jujur dalam perkataannya, apakah pasti semua perkataannya benar? Pertanyaan Anda. Sama. Semua seseorang yang terbiasa berdusta, apa pasti semua perkataannya dusta? Itu dia kuncinya. Antum harus tahu, orang yang terbiasa berbuat salah pun masih punya kemungkinan berbuat benar. Orang yang terbiasa berbuat benar pun masih ada kemungkinan berbuat hati-hati dalam menghukumi hadis. Oleh karena hadis dhaif, Imam Ahmad banyak sekali berfatwa mengenai hadis dhaif. Apa namanya? Permasalahan basmalah saja. Ketika wudu, antum mengucapkan basmalah ketika wudu? Enggak ada satupun hadis yang sahih dalam masalah itu. Antum mau berdalil dengan hujah siapapun, enggak ada yang sahih dalam masalah itu. Enggak Imam Bukhari, enggak Imam Ahmad, hampir semua a'immatul hadis tidak ada satupun hadis sahih dalam masalah ini. Semua hadis yang dhaif. Ayo, antum beramal dengan hadis dhaif, mau apa? Tapi amalan ini ijma' empat mazhab semua mengamalkan dengan basmalah sebelum berwudu. Masalah fikih kadang dinukil dengan fatwa meskipun pertama tidak ngerti dalilnya. Terkadang dinukil dengan fatwa. Maksudnya begini, Imam Ahmad menukil fatwa dari tabi'in, tabi'in menukil fatwa dari sahabat, sahabat menukil fatwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kesimpulan fikih diambil dengan menukil fatwa meskipun enggak tahu dalilnya. Atau sanadnya meskipun bermasalah, akan tetapi nukilan itu kalau dilakukan oleh seluruh ulama tabi'in misalnya, dan ulama tabi'in mengatakan seluruh sahabat melakukannya, hadisnya dhaif, antum pilih yang mana? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan seandainya ada hadis dhaif, enggak, beliau mengatakan tentang amalul ahli Madinah, ya. Ada sebuah perbuatan yang seandainya dilakukan oleh para sahabat yang tinggal di kota Madinah, maka itu hujjah. Padahal itu adalah dalil bagi mazhab mana? Maliki, khas ya. Ini mazhabnya Imam Malik. Tapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah termasuk yang sangat mengagumi Imam Malik. Tidak heran, Imam Ahmad pun mengagumi Imam Malik, tidak heran. Maka amalul ahli Madinah, perbuatan orang Madinah, maksudnya para sahabat ya, perbuatan para sahabat yang terjadi di kota Madinah, atau perbuatan para tabi'in yang terjadi di kota Madinah, ijma', enggak ada yang khilaf, semua melakukan hal tersebut, itu adalah hujjah. Itu adalah hujjah. Mana padahal enggak ada hadis. Misalnya enggak ada hadis, tapi itu perbuatan perbuatan para ulama tabi'in di kota Madinah tanpa ada khilaf, maka itu hujjah. Hadis dhaif bisa jadi hujjah dengan syarat. Ada syaratnya. Beberapa ulama mengatakan hadis dhaif ini bisa dipakai dalam permasalahan adab. Kita katakan, antum mau kemanakan permasalahan basmalah dalam wudu? Permasalahan basmalah dalam wudu ini hukum fikih, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Dalilnya semuanya dhaif. Dalilnya semuanya dhaif. Tapi disyariatkan, empat mazhab sepakat disyariatkan untuk berbasmalah ketika wudu. Oleh karena itu hati-hati ya dengan dakwah-dakwah yang menyamakan antara hadis dhaif dan hadis palsu. Itu dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda sejak zaman ulama salaf. Jadi berdalil dengan hadis dhaif itu jalannya ulama salaf. Tapi dhaif yang seperti apa? Insyaallah di kesempatan yang akan datang. Kemudian sudah mau habis waktunya. Iya. Sampai jam berapa? Khilaf tinggal dua soal. Antum dari tadi nyatet enggak? yang nyatet sudah beruntung. Fulan ibn Fulan adalah seseorang yang sangat bekerja keras, ya, rajin bekerja keras dari pagi hingga petang. Kemudian dia sholat isya berjamaah, sholat isya berjamaah. Dia ikut rakaat pertama, imamnya baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Ya, selesai rakaat pertama udah gentoyoran. Ini pekerja keras loh, ya, kerjanya dari pagi sampai petang. Sholat isya ketemunya luar biasa imamnya, masya Allah. Rakaat kedua dia husnudzon, siapa tahu maksudnya panjang di awal. Rakaat kedua baca surat Qul Huwallahu Ahad. Ya enggak. Wis takmeluni rakaat kedua bismillah. Aku ngerti imamnya mau ngapik kan. Orang tidak akan menzalimi orang-orang seperti kita. Dimulailah surat Ali Imran. Ya. Wis rundak. Aduh. Siapa tahu cuma dua ayat. Ayat ketiga dibaca. Wah, ini terus ini alamat ini. Ya enggak. Sudah saya tidak kuat, terlalu ngantuk, saya sudah terlalu ngantuk, sholatnya sudah tidak fokus, saya kehilangan tumanina, kehilangan khusyuk, saya keluar dari jamaah. Maksudnya tadi dia niatnya berjamaah kemudian menjadi munfarid, nah, menjadi munfarid pada asalnya tidak boleh, pada asalnya tidak boleh, tanpa uzur tidak boleh, ya, dalam mazhab Hanabilah merubah niat jamaah menjadi munfarid tidak boleh, kecuali ada uzur. Salah satu uzurnya tadi bisa terlalu ngantuk atau imam baca terlalu panjang. Keluar dari salat berjamaah enggak perlu keluar dari masjid. Ya, antum melakukan gerakan terlalu banyak salatnya batal. Ya. Tetap saja di tempat, niatnya dirubah. Niatnya dirubah. Kemudian sempurnakan bacaannya sendiri. Ya, selesaikan dengan cepat. Kemudian selesaikan sholatnya, salam, kemudian pulang. Seperti itu. Bukan maksud keluar dari jamaah antum, keluar masjid sana. Terus sholat, bukan begitu. Di situ aja, enggak usah mana-mana. Di situ, kemudian selesaikan sholat sendiri. Seperti itu. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir. Seorang imam sholat dalam keadaan menahan hajatnya. Ya, menahan hajat buang air. Kemudian imam ini tidak mampu menahan lagi. Keluarlah angin lewat belakang. Pes. Nah, yang sayangnya didengar oleh makmum bagian depan. Ya. Shof pertama mendengar ada suara angin keluar dan itu berasal dari imam tersebut. Kemudian imam ini karena malu dan yakin bahwasanya makmumnya enggak dengar. Takut lanjut baik ngotak ulangi direwek nang omah nyung izin daripada izin iya ngotak lanjut tak ulangi ya kalem baik nyung ngerti salatnya ora sah nyung ngerti salatnya nyung ora sah cuman ngotak ulangi nang omah aja nang kene ya aja nang kene ngokonangan izin lanjutkan salat sampai selesai salam. Makmum yang shof pertama pun sama enggak mau keluar juga padahal dia tahu suaranya itu suara khas. Iya, keluar dari satu orang yang berada di depannya, jaraknya sangat dekat. Pertanyaannya, bagaimana hukum salat makmum yang shof pertama dan makmum yang selain shof pertama? Kemudian salat imam, silakan. Yang resmi, oh, jawabnya yang resmi. Silakan, silakan. Coba aja, enggak apa-apa. Nah. Imam batal. Shof pertama batal. Shof kedua tidak batal karena tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui. Wallahualam semuanya batal. Kenapa? Karena imamnya sengaja. Imamnya sengaja. Beda dengan kasusnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu tidak ngerti kalau salatnya tidak sah. Ya, kalau ini imamnya sengaja. Jamaah itu harus terdiri dari dua. Tidak bisa makmumnya toh. Kalau tadi kasusnya Umar ibn al-Khattab, ketika dia salat, dia yakinnya dia salatnya sah apa tidak? Itu kuncinya. Sedangkan kasus ini, imamnya yakin sholatnya tidak sah, maka semuanya tidak sah dan imamnya telah berbuat zalim. Ya, bedanya dengan kasus pertama, kasusnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak berbuat zalim karena dia lupa, dosanya terangkat, dosanya terangkat dan sholatnya tidak mempengaruhi sholat makmumin. Dalam kasus ini berbeda. Dalam kasus ini imamnya mudallis, imamnya menyembunyikan aib, menyembunyikan aib, dia bermain-main dalam sholat. Dalam mazhab Abu Hanifah, barang siapa yang sholat dengan sengaja melanjutkan sholatnya padahal dia tahu sholatnya batal, kufur. Alhamdulillah, luar biasa beliau. Kenapa? Karena dia telah bermain-main dalam agama Islam. Dia bermain-main di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa bi rasulihi kuntum tastahzi'un. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kamu bercanda kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada rasulnya? Qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kufur setelah iman kamu. Itu ayat Al-Qur'an. Imam Abu Hanifah enggak ngomong pakai hawa ndak. Imam Abu Hanifah mengambil ayat dari Al-Qur'an bahwasanya orang yang bercanda dalam urusan agama ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai olok-olokan, bahkan menjadikan nabi-nabi yang lain, bahkan Nabi Muhammad ya, nabi-nabi yang lain, bi rasulihi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi rasulihi, semua rasul Allah Subhanahu wa taala. Kita saksikan banyak orang yang mengaku Islam tapi menjadikan candaan, ya enggak? Nabi Ibrahim alaihissalam jadikan candaan. Kisahnya dengan anaknya Nabi Ismail. Tahu enggak antum? Yang menjadikan candaan itu tahu enggak? Ada itu. Itu baru kemarin kalau enggak salah ramai itu. Waliyadzubillah. Seandainya itu seorang muslim kufur. Jadi seorang muslim itu kufur. Karena dia sudah bercanda dalam agama Islam, menjadikan agama Islam sebagai candaan. Bukan hanya syariatnya, akan tapi rasul-rasulnya pun jadikan candaan. Waliyadzubillah. Oleh karena itu dalam bercanda jangan kebablasan, jangan menyentuh hal-hal yang sifatnya antum diperintahkan untuk mengagungkannya. Ya, jangan berusaha ingin memisalkan diri antum sebagai nabi atau sebagai malaikat atau bahkan waliyadzubillah memisalkan diri antum sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Angger enyong, banyak sekali orang bercanda seperti itu. Jari nyung tak anggar Allah waliyadzubillah. Jangan seperti ini. Jangan bercanda yang membawa-bawa seperti ini. Jangan bercanda. Rasul ini termasuk malaikat pun rasul. Iya kan? Di surat At-Takwir, ya. Apa? Ada yang hafal enggak? Walaili idza asaba subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim. Ya enggak? Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin indza dzil arsy makin. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan melalui malaikat Rasul yang karim yang mulia. Dzi quwwatin inda dzil arsyil 'azim. Memiliki muta'in tsamma amin, memiliki tenaga yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa, Jibril alaihissalam. Muta'in tsamma amin. Dia ini ditaati oleh malaikat yang lain. Pembawa risalah, ini malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam, ditaati oleh malaikat yang lain. Sangat memiliki kedudukan. Itu pun terjadi dijadikan candaan waliyadzubillah. Oleh karena itu hati-hati dalam permasalahan salat, tidak usah malu kalau memang batal keluar. Meskipun antum imam, kalau ingin melindungi salatnya makmum, antum tahu antum tidak kuat nahan. Antum imam, antum tidak kuat nahan. 10 detik lagi bomnya meledak ini, tidak kuat lebih lama lagi. Apa yang harus dilakukan supaya salat makmumnya tidak batal? Nah, sebelum batal dia harus menunjuk seseorang untuk menggantikan posisinya melanjutkan sholat bersama para makmumin. Seperti itu ya. Adapun dia batal dalam keadaan sholat berjamaah, maka batalnya sholat imam dalam sholat itu merupakan batalnya sholat makmum. Karena syarat sholat jamaah harus ada imam dan makmum. Dan imam yang tidak sah sholatnya ada ataupun tidak ada, seakan-akan tidak ada. Maka tinggal makmum toh. Ada sholat berjamaah makmum toh? Enggak ada. Harus ada imamnya. Seperti itu. Taib, antum sudah mengulas pertanyaan yang jumlahnya sekitar 30. Sekitar loh, anak enggak ngitung. Sekitar. Mungkin 10, tapi anak lupa. Ada pertanyaan atau mau selesaikan, Pak Harto? Sudah nunggu? yang ada pertanyaan di Japri saja ke Ana ya. Isapri saja ke Ana ya. Insyaallah Ana jawab malam ini. Insyaallah Ana jawab malam ini. Antum persiapkan untuk besok insyaallah hanya di syarat salat aja. Ya babul miyah untuk main air insyaallah di kesempatan berikutnya kita akan bermain dengan air di kesempatan berikutnya. Adapun esok cukup di syarat salat. Barakallahu fikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.